Nganya, nganya, hati nak nganya. Hiburan makan. Cuba tengok nganya, alhamdulillah. Nah, nah, nah, nah. Dah tak begitu begitu lah hari. Emang itu pelan dah kang mah. Pedo elom. Ah, kena lah hari ngasih elom mah elom. Wah, ya dia yang makan bunga hati lamun nyempok batu rugi. Mahal. Lamun nyempok batu rusak. Nah. Lamun nyempok batu nyunutan nyadap. Beri nunutan jina bibir ngebulai. Sekemplang cara namanya. Eh, beting lah. Resep nyari. Ya, ya, jeng tibatan dagang rugi wai meninggi gelai makang sering. Ya, ya bener kan. Ay, nasihat tete kumat teh. Cul dagang. Montong nyempoh ke mana siat cul dagang kan gitu katuhian kasih kurang ajar. Eh. Yah, kacuhian-kacuhian pedih manehnya kebitaun. Ah, surah kena batur. Sana bakal maju. Pangatur parantos ngagentra di rombongan artina. Dihaturkan kango dinten ayina. Banungan ya batur, banungan. Di rombongan artina kene. Ka sadarek. Ti banyar jumur. Nyata hari atur sasana dihaturan ini. Pikan mapang ibadah. Iya, tur sasana. Ceng angere kase. Aik. Paman tinggal ipan. Coba teing gana mana sana jan awak mana tiga yang rana penyuling apa-apa aing muadek ila sana jan bari jiga banteng amuk aing muadek ngejat satan nyemias kayana loh kau labu gaji putih anu hese ditewak nah hese belak jai anu gelis. Alah. Mustika ning wano ja anu gelis Drupadi. Eh. Moga-moga akang cing hasil. Upama hasil bakal dibaktikeun ka Maha Guru anu ngadidik ngalatih rohani jasmani. Alah. Anu ngadidik ngalatih ilmu. Perang ilmu taning. Akang tepi ka kawentar bisa ngamainkeun gada kuayana didikan anyeuna Maha Guru anu kitu katang kulamana ajaran ilmu kasatriaan teh teh nya gana mana gana mana alamat boborot. Brahmana Bilawa barang ninggal Dursasana anyat sang di gelanggang Bima waos naka kerot nutaya paparana lengan tipe perket kayaan saderek-saderek pada meper anu sami ngajajar tina kors mangwas pada nerakaton. Mangwas pada nera katung pada tumbar ngalan ya pada tumbar ngalan mangwas pada katung pada tumbar ngalan ya anak. Lagi ada nira kincang aneh ngali kasat tengahin langgan saya marah tersasana kang patanan ya kang datang kakangku Dwi Jakangka lima et waulanun pula atrik darma ganti waulanun pula kakang aing idinan duk ngekasak si dolim dengan kesaksi murka. Loh, si Delik. Sugan teh teu datang ka dieu teh setan bolongkotan teh. Urus di umum. Panuhun we Bima. Kureng patut ya sam tepi kana mangsa sarua jeung ngabolehkeun pribadi kapan urang teh keur ngabrak mana. Baru dikeur ngabrak mana asa meunang jiwa we ngarengut nyawa si kurang ajar si Delik. Yanturkeun nyawana ku aing ka neraka jahanam ayeuna teh ulah. Oh. Ulah Bima, Kang, dasan waktosna. Moga-moga we luntur kolbu. Panas aing geus hayang gerewak-gerewak ileungeun samping aing bubuk tanyo. Ulah persan tengku kitu teh mah. Moga-moga aing cing kaidinan si eta ulah wara balik cenah nenyo aing anu bakal edan-edanan ge. Sana dikepret dening Jaka Semara. Waat, tabahak, bangsat kurang ajar cuman takab. Aat cuman takab banget aing dikepret karena mata ngaburi, nyai. Nyai. Karena mata ngaburi, nyai. Nyai. Karena sana tampiring perih, ayah nyeri ayah pernah ternuturkan. Kurang ajar tersuri sekali-kali aing ku inung ku bapak sandihina aing ku inung ku bapak kudurusan dicabau aing segunu kitu beletak di jeng tibatan ngelawanan kanu kitu jeng tibatan maju ngelawan gelut kajin majahat kitu kajin aing munur karo-karo gelo anu burung diangklungan anu edan didokokan aing dek balik tersuri abrik-abrikan tersuka. Yang sok yang sokanya akod-akodan seraya apung-apung dudukku yang kerpus so Cimahi dua deui Cimahi dua deui Cimahi Cimahi Cimahi dua deui baik cana ka Cibeureum ye dua deui let lot aduh naon let lot teh kula let teh kolot barade kurang ieu barade naon tenas naon tenas teh karipaten tolengas Dasnong. Ye icara naon ye dasnong teh ye Pak? Heh. Naon dasnong teh? Nyadawan engah. Naon dasnong teh atuh? Dasnong. Naon? Cicara sampai binong. Sate. Diplikeun ai atuh. Bahageur akan teu tengoro meong. Sate. Mirah 500 rupiah satiir mah. Aduh, mirah 500 rupiah teh, Ci. Sate. Deuk naon sa geus kurunyung deui? Naon sia cengar singir kitu? Ya, ingat terus siasat. Nganyuk. Hah? Nganyuk. Tisuk sia nganyuk ke mayar henteu. Karek ge dua tiir. Iya hari wang mah jagung ngan di tukang di hari ngobrol. Karek ge dua tiir. Hah. Cek aing tiiran anak karek keun ieu mah mahi paniir. Nya jeung paniirna dihakan ka beuh. Mane namanya. Nya nganyuk dua deui. Dah. Sia dianyukan bae aku sia payuh henteu aing. Pantes wae tuh dagangna sate kambing aing belawak lain. Iya, sate naon nya. Cing ka batu di mah di gerbang kongkorodok di sate. Nah, sia ngomong teh. Maka nyawan kul meuli. Ulah ku kuluiran teh. Bian nu maju saha? Di sasana. Kumaha bejana? Ulah. Majrel. Aun. Bayat teh. Nyamru. Kucuk geneng we balikna teh. Kebarjana. Wah, tisu dia berikan-berikan, suka berikan-berikan, mumul dia berikan-berikan. Olah? Cangur hidup, cina aing, cani cabok, kuinung, kubapak, cani cabiding, aing. Balik, cina aing. Bungit, cabiding, ngaburi. Nyai. Bungit, cipaduk, panjang, cani, buri. Nyai. Ah, nah, siah, kunyuk. Namun, cera, wadah, teh, hartos. Kada, singa, hati-hati, kada. Ada senjata di mana? Iya, didiukan. Dari ini mana? Orang berdiri di sana. Ah, si kunyuk. Siang. Encan. Orang kayak komano. Hei. Nau. Ya. Panuju pisan aja. Tidinten kadinten. Uyah-uyahan anak. Bekihirin. Usik anu taya paparan. Jago pada ngugung-ngugung. Watak wantos tiga yang rana punyuling apa-apa. Nyepeng kajayaan dina tengah-tengah saya marapili. Dina tengah-tengah rarame. Anu nuju majeng ti rombongan Astina. Tika tebihan aya dua murang kalih anu cungklang cingkleng. Daya sanes wedalan ti nagara Manduraharja. Nyata cadangan Prabu Anom anu sakedap bebaka dilingihkeun dina kursi kalungukan neraskeun ingkang ramah. Nyata Prabu Anom kakrasana. Utawi Raden Aladara wonten kantun ingkang rayi Raden Bang-bang Arayana nyata Kresna. Nih. Anu dina waktos ena parantos kagurnita julukan Raden Kresna. Satu tasna rengsek dina lampahan Semaradi Manura. Nih. Eh. Kakang. Iye. Iye. Iye. Kuning kesegur ide. Loh. Kantos serna kang. Iye. Akan daftar gedut akan ide. Hmm. Udah bakal jadi salakin yang terpalin ini lagi akang. Loh. Lalu gimana kan? Iye. Rame ay gedut. Nih. Nih. Antos kata. Kamari akan geus daftar. Nyata we saya teh kamari teh mulih daftar. Daftar Kang. Wajar. Akan Prabu Anom di mana gek dina kursi nyagigirkeun Nyi Drupadi. Waduh, hebat. Pipir kampakan ku badari. Kaulanun rayi aya pikresna. Iya. Geus nepi. Tepi nodamel kaulanun. Kaula teh teh sakedik bade aya halang ditaroskeun ka Kang Raka. Daun. Heh. Daun. Heh. Salira teh na dugi ka ieu teh jigana teh asa gurung gusuh nu teh papadana. Kapan ieu teh? Urang teh sajabina tiba ka nonton teh aya tugas ti Kangjeng Rama. Kanggo naluntik dulur anu parantos kabejakeun ancur baraya anu parantos kabejakeun korban di bareng segala-gala panawa panawa beuneun nu paeh inget-inget sakali paeh mah nya paeh hilang moal nya nu paeh balik deui sakali paeh mah nya paeh ancur jadi areng. Tidak penting kasarapan di dulur. Jahat, kurawa. Loh. Kepi nodama nanging keyakinan Kangjeng Rama mah ngaharewas karayi yang panawa teh cenah masih keneh aya. Wah, mustahil. Kaharti, Dewan. Kaharti. Teu bisa jadi nu paeh balik deui. Ieu bejalin ti saurang dua urang. Dicinakeun ku Akang Kasina yakin tidak penting kasarapan ancur panawa. Bibih kuntinya kitu. Loh. Coba tingkah Kang. Bilih serat dasar atana pikiran kapresan tenan taroskeun ka Kangjeng Rama tu. Wah, ngabut mungkin. Di mana ya kajian upai balik duit? Abah. Hai ye, Akang belak-belakan ye. Kemari Akang Hirwan. Ini dia. Terus kemari ini di negara. Kamana? Hari ya. Akang coba bejak ka Kangjeng Rama. Akang bukan duit. 100.000 kamu. Dua kok. Kang Onang, saya tegasnya akan bisi ya daftar makin duit. Akan ngadaftar ke diri kemudian semara. Menipik harap akang cara suri desa ning ati. Rasa sukma akang lamun sieun diuk dina kursi kaluhuran. Sakeureung deui akang bakar diuk jadi raja. Dipunyung para pangagung. Kitulin, kitulin, kitulin. Leres. Dipuja ku para raja. Dipeti para rawati. Sugema akang lamun nyelingirkeun Drupadi. Waduh, hebat kena kena deh. Yo. Boga mirah we nya mah. Jadi selera teh bade ngiring semara. Wih, lu atuh. Budak ngora urang. Budak ngora urang. Moal aya awe nu geus. Drupadi pip lanceukeun maneh. Ai manawi teh moal ngiring kana semara. Milu atuh, milu. Perlah dieu akang lajonan. Cenah numus ka katang tuan panisia dina poe ieu akang bakal bisa asup. Sabar, ayeuna teh urang-urang asina heula. Urang asina ka dieu. Ka dieu kabeh. Ka dieu. Kang saha daftar nyabela ka guru Resi Komayana mikarep. Hayang ka Drupadi. Eh, suruh. Cebian bari-bari. Nyalah. Kira kumaha geuning daekeun kana kitu. Mun kamodel akang. Woi, oi. Nyerongot gitu. Pilihan amun. Eukeur budak ngora ka sama kasep akang. Ka sama geuling buuk. Olok. Rintit. Weh. Wes, nyebut oge ka akang. Lamun merek mobil mah si Puso nyebut. Bener tang si Puso. Aya oge nyebut. Ieu mah sanam. Tangtungan kieu mah lamun mobil teh mah mobil. He? Wah. Doser. Ah, banyak ya mobil doser. Eukeur mah sarangan Prabu Anom. Jadi begitu nak, wajah saksi ayat agenah teman, wajah agenah teman. Panuju semua satu kenyuna. Wajah di mana? Wajah jadi kata, wajah. Mua sama muna. Wajah enak. Wajah. Wajah. Wajah. Wajah. Wajah. Wajah. Wajah. Eta teh akang teh naon? Weh itu lah lajo kana. Ya sok sama goreng we eta cenah. Hoi. Citrak si maju citrak si. Hoi. Haluh eta gana mah nyaho moal lah lintang ti ku akang teh rubuhna akang tonyok akang nu bakal ngarampakeun igana sigana mana moal eleh kudu kitu atah jagoan gana mana ya eta sia hay kana sura hay naho eta akang teh kumaha hampura ka tonyok ku kang hampura nya jojok heula sugema nempo batur di tonyok mah dua siang jurah roh ceung yo lah. Tobat teh ngeka urang mah teh boleh melengak wae ieu teh karun jadi dulur. Susah-susah nu suka-sukanya. Sipatna panawa. Anu geus kabejakeun ancurina durukan. Rayi. Rayi Arjuna kadang akang muga-muga wae ieu teh beja teh ulah sareng kanyataanna. Kalayan bibi Kuntinari Brata. Asa piraku lamun sieun nyata mah ancur asa pasalia sareng katerangan ti Kanjeng Rama. Heuh. Was. Kabima wa aska Kang Rayi Yudhistira hayang sagok-gokeun da tetela cenah mah bakal papangih di lingkungan panglajoanan. Wah, sakali paeh mah nya paeh. Paeh we eta sia geuna tamah. Sia geuna tamah. Ari sia. Tobat. Ya lajo deukeut kana eta. Jauh teuing urang lajo teh ieu. Nah, kapalih mana atuh? Di ladang gaturan bareup lah. Penasti. Raden Narayana barang ningali ka papangungan palih ti kiwa korsi pangpengkerna. Loh. Ningal lima satria ngajajar anu pangpungkurna jangkung ageung. Sidi kubukti waspara kunyatana yen eta teh panawa anu nuju ngabrahmana ngangwanguan sing serba bodas. Dangu-dangu ngalika. Aduh, ampun ke Gusti, Gusti, ampun. Non, sulangan, sulangan, bisi sulangan, pencet kau. Ya. Sanes kakang. Nah, non. Itu graf tinggal di napa panggungan di nakorsi, di nomor 18 Dwika 24 itu juga Panawa. Mono. Ngono. Kung barang mana? Itu tinggali anu pangpungkurna raja-raja onangan. Ngono. Ngono. Anu mono. Ngono. Oh iya, aduh. Tobat. Itu mungkin. Titinggalian, teman. Ya, titinggalan masih ada dengan aku. Iya, jika ada barang lain. Nyawa no asli. Hai, hancur di dapur 3-8. Berwet, etas, siap kena kena. Panuju, siap udang, siap berkana. Mual aing, bakal mana mual aing. Eta bagi kaki itu etas saya. Negara luar, yuk. Jika na rengsek orang asli maju. Panuju, siap. Lain. Kang, orang sidikin, itu tobat Arjuna itu. Mana? Itu gerak tinggali. Orang langkung caket. Nampak pake gerak kutam lah. Cukup dia. Dangu-dangu. Pangatur ngagentra. Rupina. Maharaja Tinagara Ambang Segara. Maha Prabu Ramut Julung Perantos Kapidara. Kaungulan masih kena aja di Jago Semara. Ia Amperdinten Kalima. Mangga diaturkan kanggo peminat selajengna. Cep. Diaturkan kanggo ka anu ngahasilkan undian dina dinten kalima dina drip ieu diaturkan ka cadangan Prabu Anom ti Mandraharja. Iya, cep. Ka saderek Prabu Anom ka kerasana lingih. Iya. Akangnya. Menang akangnya. Akang pepehulna weing. Aduh. Kang, saya nama batalkan. Nuhu. Ya. Batalkan itu pupuku. Benang hayang. Nuhu. Ingat. Akang lejonan. Kan 28. Mentar restu akang cik hasilnya. Nyatu muka-muka weka ulah tengah uuh restu. Nyalus. Nangis sakit dengan hati atak muka ulah luntur kalbu. Ye. Panuhun we ulah diserangan kulicik. He? Ulah diserangan kulicik jika nu atos-atos. Kulicik. Dakang matur kitu jaman murang kali oge upami main kaleci sok licik. Kadang-kadang kaleci batur sok disempilkeun dina cecekolan akang. Aduh, biasa. Wah, ulah sok ngawirang batur di muka umum. Nya. Ulah sok kitu. Eueuh. Kituna, eueuh. Kituna. Ah. Eta mah dongeng unggu nya, dongeng teh mah.